Min rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-233. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban atas al mauludi lahu, maulud lahu yang dilahirkan untuknya adalah suami. Artinya yang menyebabkan anak itu lahir atau menyebabkan dia hamil adalah orang tersebut, maka dikatakan mauludi lahu, yang lahir untuknya, miliknya. Maka kepada al-ab rizquhunna wa kiswatuhunna, berkewajiban untuk memberikan nafkahnya dan juga pakaiannya kepada ibu-ibu yang menyusui ini. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan tidaklah dibebani satu jiwa kecuali sekesanggupannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak membuat madarat sang ibu dengan anaknya, tidak pula memadaratkan sang bapak dengan anaknya. Ini agama, ini Islam, mengajarkan untuk tidak membuat madarat pada kedua belah pihak, ibu yang menyusuin dan bapak yang menafkahi. Wa 'alal warisi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Kalau dia atau keduanya menghendaki untuk menghentikannya, menghentikan susuan, an taradin minhuma dengan saling ridha, wa tashawur dengan musyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya untuk menyepakati menghentikan. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Dan jika kalian ingin tetap anak-anak kalian disusui atau kalian menyusukan anak-anak kalian, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa, asal idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, kalau kalian sudah berikan nafkahnya dengan baik. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini hukum-hukum, kaidah-kaidah masalah persusuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang sempurna berlaku walaupun keduanya sudah bercerai. Ingat, berlaku walaupun keduanya sudah bercerai. Artinya, ini melanjutkan apa yang dibahas sebelumnya tentang perceraian-perceraian. Kalau ternyata diceraikan dalam keadaan hamil, dan itu boleh, dan masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Setelah melahirkan, masa iddah selesai. Tetapi ingat, urusan kamu berdua belum selesai. Mengapa? Karena yang dilahirkan oleh sang ibu tadi anakmu, wahai suami. Walaupun sudah bercerai, itu anakmu. Maka engkau berkewajiban untuk memberikan nafkah pada wanita tadi yang sudah dicerai tadi, karena dia menyusui anakmu. Berarti nafkah tadi, pemberian yang diberikan pada wanita tadi, walaupun sudah bukan istrinya, walaupun sudah selesai masa iddah, adalah sebagai pengganti. Dia menyusui anakmu, memelihara anakmu. Akhwanina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada dua perkara yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atas sang ibu, ibu anak tadi. Yang kedua atas sang bapa. Sang bapa dijuluki dalam ayat ini dengan al-mauludi lahu. Al-mauludi lahu, yang dilahirkan untuknya. Artinya bapaknya. Karena dia lahir adalah anakmu. Binnya bin kamu, ibnu fulan. Maka dua perkara ini Allah rincikan. Adapun sang ibu, ingat bahwa namanya susuan itu 2 tahun. Jangan kemudian karena enak diberi nafkah terus sampai 2 tahun lebih, sampai 2,5, sampai 3 tahun mau dihentikan nafkahnya, saya masih menyusui. Oh enggak, ada kaidahnya dalam Al-Quran. Yang namanya menyusui itu 2 tahun. Baik. Demikian pula bapaknya kalau mau berlepas diri, enggak bisa. Itu yang lahir anakmu. Maka Allah katakan, wa'alal mauludi lahu rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Maka bagi bapaknya, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah, makanannya dan pakaiannya. Tetapi la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tetapi yang namanya beban syariat itu sekesanggupannya. Dia sanggupnya sekian ya sekian. Tidak bisa memaksakan. Jangan membuat madarat sang ibu yang menyusui anak tersebut. Dan jangan membuat madarat sang bapak yang memberikan nafkah. Subhanallah. Demikian sempurnanya agama ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tukallafu illa usaha. Fala yukalliful faqir an yunfiq nafaqatal ghani. Maka orang yang miskin jangan dikenakan kewajiban untuk memberikan nafkahnya orang kaya. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Itu zalim namanya. Demikian pula wal kiswah. Jangan orang yang miskin berkewajiban untuk memberikan kiswahnya orang kaya. Ya sudah, saya akan berikan nafkah kepada kamu. Ternyata wanita ini protes. Tidak bisa. Yang namanya nafkah itu makannya sekarang ini sekian, ini sekian, ini sekian. Dihitung semua. Belum air conditioner, belum pula peralatan ini, peralatan itu, segala macam. Dihitung semua. Itu orang kaya. Sedangkan sang suami bukan orang kaya. Cukup yang mesti saja atau yang wajib-wajibnya saja. Makannya dan pakaiannya cukup. Mau apa lagi? Makannya pun hitungnya nasi sama tempe sama sambal berapa. Tambah telur 1 untuk gizinya. Jangan kemudian dihitung kejunya, dihitung ininya, dihitung itu segala macam, buah-buahannya segala. Ketika kamu jadi istri saya juga enggak begitu kok. Saya ngasih nafkah. Baik. Ini barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan la yuktukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Baik. Wala man lam yajid syai'an bin nafaqati hatta yajid. Apalagi yang memang tidak punya sama sekali, maka sabar sampai dia mendapatkannya. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidaklah seorang ibu tidak boleh terkena madarat karena anaknya. Yani la yahil an tudarul walidah bisababi waladiha. Tidak boleh membuat ibu susuan tadi sengsara, bermadarat. Dia menyusui anaknya tetapi tidak diperhatikan nafkahnya, gizinya. Ini madarat. Imma an tamna min irda'ihi, atau bentuk lainnya adalah engkau melarang sang ibu untuk menyusui. Anaknya diambil paksa. Itu juga madarat. Aw la tu'ta ma yajib laha minan nafaqah, atau tidak diberikan nafkahnya secara cukup. Itu juga madarat. Kata Allah, jangan membuat madarat pada sang ibu yang menyusui. Dan bentuknya ada dua. Ada kezaliman dan madarat karena tidak diberi nafkah. Ada kezaliman dan madarat karena diambil anaknya dalam keadaan masih menyusui. Yang dijuluki dengan masa hadanah. Anak yang masih di masa pangkuan itu haknya ibu ketika bercerai. Ketika sudah dewasa, maka anak itu silakan memilih mau kemana dia. Qul inna a'udzukum Allah. Semuanya sudah diatur dalam syariat secara sempurna. La yahillu an tudar, maka tidak boleh saling membuat madarat antara pihak yang ini ataupun pihak yang sana. Apakah pihak yang menyusui atau pihak yang memiliki anak tersebut, yakni sang bapak. Maka Allah lanjutkan dengan kalimat wala mauludun lahu biwaladi. Tidak boleh pula mauludilahu biwaladi. Bapaknya yang anak itu lahir miliknya juga tidak boleh tertimpa madarat. Apa di antara madaratnya biasanya? Bi antamtani min irda'ihi ala wajhil madarah. Seperti ibunya mengatakan aku tidak menyusui dia. Ini madarat. Atau tatlub ziyada anil wajib, atau meminta tuntutan yang lebih besar dari kewajibannya. Tidak cukup, saya mau 200 juta tiap bulan. Ini madarat. Wa nahwi dzalika min anwa'id darar, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk madarat. Wa dalla qawluhu mauludin lahu, dan ditunjukkan dalam ayat ini kalimat mauludu lahu, mauludun lahu, yang lahir miliknya, menunjukkan ayat ini annal walad li abihi, bahwa yang namanya anak itu milik bapaknya, dan dinisbatkan kepada bapaknya. Li'annahu mauhubi lahu, karena dialah yang diberikan oleh Allah untuknya. Wali'annahu min kasbih, dan karena itu dari usaha bapaknya. Falidhalika jazalahul akhd min malihi, oleh karena itu boleh mengambil harta anak tersebut. Ketika seorang anak datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bapakku mengambil dariku begini dan begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Anta wa maluk li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Ini khunina azakumullah, kalau tanya dalilnya ini sudah cukup dalil. Sedangkan ayatnya adalah Allah katakan al-mauludilahu, bahwa anak ini lahir milik bapaknya. Falidhalika jazalahu al-akhad min malihi wa radiya am lam yarda, ridha ataupun tidak ridha, bapaknya boleh mengambil dari anaknya. Bikhilafil um, berbeda dengan ibu. Kalau ibu tidak berhak, dan dia bukan miliknya, milik bapaknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, qawluhu wa 'alal warisi mithlu dhalik. Ayat berikutnya menyatakan wa 'alal warisi mithlu dhalik ay 'ala waris at-tifli. Idza 'adima al-ab, kalau enggak ada bapaknya, wa kana at-tiflu laysa lahu mal, sedangkan anak ini pun tidak memiliki harta. Ini anak yang diwariskan berarti, yang bapaknya sudah meninggal. Dan anak tersebut tidak memiliki warisan juga. Mithl 'alal abi minan nafaqati lil murdi' wal kiswah. Wa kana at-tifl laysa lahu malun mithla ma 'alal ab. Anak itu tidak memiliki seperti bapaknya. Fadalla 'ala wujubi nafaqatil aqarib. Maka di sini kewajiban kerabat-kerabat dekatnya untuk memberikan nafkahnya. Alal qarib al waris al musir. Berarti barakallahu fikum, kalau seseorang kerabat ini mendapatkan warisan dari bapaknya dan ternyata bapaknya meninggal dalam keadaan meninggalkan seorang bayi yang disusukan oleh istrinya yang sudah dicerai misalnya, maka bapak seharusnya berkewajiban untuk berikan nafkah pada ibu yang menyusuinya. Tetapi sudah meninggal, maka ahli warisnya berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi ibu yang menyusui tadi. Itu maknanya. Wa alal warisi mislu dzalik. Ahli waris juga sama. Kalau bapaknya tidak ada, ya ahli warisnya. Kalau bapaknya tidak ada, ahli warisnya memberikan nafkah. Pokoknya tidak boleh wanita yang menyusui tadi terdolimi, membuat madarat untuknya. Taifain arada. Kalau keduanya menginginkan. Siapa keduanya? Ay al-abawan. Bapak dan ibunya. Kalau keduanya berkehendak, fisalan, untuk menghentikan susuan. Fitam as-sabiyyi qabla al-hawlaini. Kalau ingin menghentikan susuan sebelum 2 tahun. Tetapi syaratnya antaradin minhuma, kalau saling ridho antara keduanya. Bian yakuna radiyaini, keduanya ridho. Watasyawurin, setelah musyawarah. Fima bainahuma, antara keduanya. Hal huwa maslahatun lisabi amla. Ini musyawarahnya, apakah ini akan baik buat anaknya atau tidak baik buat anaknya. Itu musyawarahnya. Kalau keduanya sepakat anak ini bisa diganti dengan susu formula misalnya, maka silakan. Fa in kana maslahah wa radiya, kalau ternyata itu baik dan kedua belah pihak ridha, enggak apa-apa walaupun belum 2 tahun. Baru 1.5 tahun misalnya atau baru 1 tahun, tidak mengapa kalau keduanya sepakat. Kalau dilihat anaknya masih kurang gizinya atau anaknya masih tidak mampu untuk dilepas, ya jangan. Tetapi kalau sepakat dan sudah musyawarah dan akan baik buat anaknya, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya. Fi fitamihi qabla al-hawlain, untuk menghentikan susuannya sebelum 2 tahun. Fadallatil ayat bimafhumiha ala annahu in radiya ahaduhuma duna al-akhar aw lam yakun maslahan lit-tifl annahu la yajuzu fitamuhu. Dan ini dalil bahwa kalau salah satunya tidak ridha atau akan membuat madarat bagi si bayi, maka tidak boleh. Aturannya dari Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, para ibu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun, kata Allah. Hanya saja disebut haulaini untuk menunjukkan 12 bulan, tidak mesti dimulainya dari awal tahun. Itu makna haul. Kalau bulan apa sampai 12 bulan berikutnya ketemu bulan yang sama, itu satu haul namanya. Itu namanya satu haul. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kalau sudah ternyata terbukti anak itu mampu untuk dilepas susuannya dan keduanya sepakat, silakan. Tetapi kalau tidak, jangan. Dalat al-ayah bimafhumiha ala annahu in radiya ahaduhuma dunal akhar, kalau salah satunya ingin tapi yang lain gak ridho, gak bisa. bapaknya ingin, dah berhentikan saja sesuanya. Ibunya menyatakan, oh enggak, enggak bisa. Saya enggak setuju. Ya enggak bisa. Atau ibunya yang menghentikan, sudah, saya hentikan sesuanya. Bapaknya menyatakan, tidak, teruskan sesuanya. Aulam yakun maslahah lit-tifl, atau bukan untuk kebaikan anaknya, malah membuat madarat anaknya. Itu pun tidak boleh. Anahu la yajuzu fitamuh, tidak boleh untuk dihentikan susuan. Wa in aradtum an tastardiu auladakum, dan kalau kalian ingin menyusukan anak-anak kalian, makna istirda' adalah tatlubu lahum al-maradi' ghairu ummahatihim. Kalau ternyata kalian ingin disusukan oleh tukang-tukang nyusuin. Di sini enggak ada ya. Kalau di kalangan Arab ada. Wanita-wanita biasanya dari kampung yang bancar susunya, dan memang tugasnya atau kerjaannya adalah mencari anak yang mau disusuin dengan dibayar. Namanya istirdha'. Dan mereka akan berdatangan pada musimnya ke kota untuk mengambil anak-anak bayi yang akan disusui. Dan mereka orang-orang yang mungkin karena sekian alasan ibunya tidak bisa menyusui, maka diberikan pada mereka dengan dibayar. Sebagaimana Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Khana bin A'azakumullah. Di bawah ke kampung, disusui di sana. Barakallahu fiikum. Kalau kalian ingin untuk menyusukan anak kalian kepada ibu-ibu susuan, aitatlubu lahumal maradi' ghairu ummahatihim, yang ingin disusukan oleh ibu-ibu susuan yang bukan ibunya, ala ghairi wajhil madarah, kalau bukan karena ingin membuat madarat, tidak mengapa. Kalau bukan ingin membuat madarat. Biasanya ketika bercerai suami istri, diambil bayinya, disusukan pada ibu lain karena ingin membuat madarat. Ingin membuat sengsara ibunya. Dan ini tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf." Kalau bukan karena ingin membuat madarat, tidak mengapa. Misalnya dilihat ibunya kurang bancar susunya dan tidak sehat. Artinya sedikit keluarnya. Maka dia ambil dengan keridhaannya, dia berikan pada ibu susuan. Silakan, kata Allah. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kalian bayar bayarannya lil murdi'at, kepada mereka, Allah bima ta'maluna basir. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Fayujazikum ala dzalika bil khair wasyarr. Karena Allah Maha tahu perbuatan kalian, maka niscaya Allah akan balas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Jangan beralasan di lidah, tetapi hati berniat lain. Karena Allah tahu. Ma yuwaswisu fil qulub, apa yang terbisikkan dalam hati Allah tahu. Maka Allah akan balas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Walladzina yatawaffawna, dan mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian, meninggalkan istri-istrinya, maka hendaklah istrinya menunggu masa iddahnya, arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Ini iddahnya yang ditinggal wafat. Iddahnya seorang wanita yang tinggal wafat adalah 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, Dan kalau sudah mencapai batas iddahnya, ya silakan. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Tidak mengapa atas kalian untuk apa yang mereka lakukan dengan kebaikan. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, idza tuwfiya zawju, kalau seorang suami meninggal, wa makasat zawjatuhu mutarabbisatan, maka istrinya menunggu, maksudnya menunggu masa iddah, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinadhar, enggak boleh mengadakan akad ila akhir, tidak boleh nunggu 4 bulan 10 hari. Wujuban, wajib hukumnya. Wal hikmah fi dzalik, sedangkan hikmahnya, liyatabayyana al-hamal fi muddatil arba'ah, untuk membuktikan rahimnya jangan-jangan dia hamil, jangan-jangan suaminya meninggal dalam keadaan meninggalkan benih di rahim istrinya. Wa yataharrak fi ibtida'ihi fi syahril khamis, akan terlihat bayi yang dikandungannya itu pada bulan keempat atau kelima ada gerakan-gerakan. Wa hadzal 'am makhsusun bil hawamil, tetapi keumuman ini dikhususkan tentang yang hamil, kecuali hamil. Mengapa? Kalau hamil, sampai lahir. Tidak nunggu 4 bulan 10 hari. Tetapi, sampai melahirkan. Kalau ternyata meninggal hari ini, besok melahirkan, selesai masa iddahnya. Masya Allah. Pendek sekali masa iddahnya. Nah, karena sudah melahirkan. Tetapi kalau tidak hamil, menunggu 4 bulan 10 hari. Fa inna iddatahunna biwad'il hamli, kalau ternyata ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan dia hamil, maka sampai melahirkan. Wa kadzalikal amah, demikian pula pada budak wanita. Iddatuha lan nisfi ma iddatal hurrah, iddahnya budak perempuan adalah separuh dari iddahnya wanita merdeka. Berapa berarti kalau separuh? Bukan 4 bulan 10 hari, tapi 2 bulan 5 hari. Enam. Dia menunggu, artinya tidak boleh dijimai oleh siapapun pemiliknya ketika itu. Tetapi dalam keadaan setelah terbukti dia hamil, maka tunggu sampai lahir. Wa fi hadza wujubul ihdad muddatal iddah. Di sinilah ada kewajiban lain bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu yang disebut dengan ihdad. Jangan tercampur antara ihdad dengan iddah. Iddah masa menunggu 4 bulan 10 hari. Tetapi ihdad masa berkabung. Masa berkabung. Kapan dan berapa lama? Fi muddatil iddah. Muddahnya, waktunya sama dengan waktu iddah. Jadi selama masa iddah, dia menjalani masa berkabung. Tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh sekian aturan-aturan bagi wanita-wanita yang berihdad, mengalami masa berkabung. Duna ghairiha minal mutallaqat wal mufaraqat. Berbeda dengan perpisahan-perpisahan lainnya. Ini perpisahan dengan kematian. Seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani dua perkara. Menunggu, yaitu masa iddah, dan berkabung, yaitu masa ihdad. Tetapi kalau dia dicerai, bukan tinggal mati, maka hanya masa iddah saja. Salah satu quru. atau kalau khulud melalui tuntutan istrinya dan diputuskan oleh hakim di pengadilan, maka tidak ada masa iddah, hanya ada masa istibra, pembebasan rahim 1 bulan. Lihat perbedaan-perbedaannya. Adapun ihdad, masa berkabung, hanya pada istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa huwa mujma' alaihi bainal ulama, dan ini ijma', kesepakatan seluruh para ulama, bahwa masa berkabung hanya pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Yani Allah alimun bi'amalikum. Allah maha tahu amalan-amalan kalian. Zahiraha wa batinaha. Zahirnya dan batinnya. Yang lahir ataupun yang batin. Jalilaha wa khafiyaha. Yang besarnya maupun yang kecilnya Allah tahu. Dan tentunya, kalau Allah mengetahui, Allah akan balas sesuai dengan amalannya. Wa mujazikum alaiha. Allah akan membalasnya. In syarran fa syarrun. Wa in khairan fa khairun. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau kejelekan dibalas kejelekan. Wa fi khitabihi lil awliya'i biqawlihi. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala terhadap para wali, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin, dan tidak mengapa atas kalian atas apa-apa yang mereka kerjakan untuk diri-diri mereka sendiri. Wahai para wali, karena suaminya sudah meninggal, maka para istri-istri ini yang ditinggal oleh suami-suaminya meninggal, dan setelah masa iddah selesai, maka para wali membiarkan mereka kalau mereka ingin melakukan apa yang mereka kehendaki. Ada dalil ala anna al-waliya yanzur ala al-mar'ah. Ini dalil bahwa para wali tetap berperan. Para wali tetap berperan atas para wanita tersebut walaupun sudah janda. وَيَمْنَوْهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ, dan berhak untuk melarang apa yang tidak pantas dikerjakan oleh para wanita tadi. وَيُجْبِرُهَا عَلَى مَا يَجِبُ, dan boleh mengharuskan, memaksa pada apa yang wajib. Kalau yang wajib, dipaksa. وَأَنَّهُ مُخَاطَبْ بِذَلِكَ wajibun alaih, dan bahwasanya para walilah yang diajak bicara oleh Allah di dalam ayat ini. Ikhwani fillah na'azakumullah, para ulama sangat jeli, tajam pandangan mereka. Walaupun sepintas ayatnya menyatakan, wahai para wali, biarkanlah mereka untuk memilih apa yang mereka sukai. Titik. Terkesan, wahai para wali, bebaskan mereka, kan begitu. Ternyata yang diambil oleh mereka kesimpulannya justru sebaliknya. Bukan begitu. Justru maknanya, wahai para wali, jaga mereka. Itu maknanya. Jadi ketika suami-suaminya meninggal, maka para wanita ini tetap dipimpin oleh wali-walinya. Kalau yang masih ada bapaknya, ya bapaknya yang ngatur mereka. Kalau sudah tidak ada bapaknya, ya kakaknya atau pamannya yang mengatur mereka. Makanya ada bahasa dari Allah Ta'ala, maka biarkanlah mereka untuk memilih apa yang mereka kehendaki. Maksudnya untuk masalah pernikahan, para wanita tadi boleh memilih sendiri. Tetapi tetap yang menikahkan adalah walinya. Dan tetap walinya boleh untuk menasehatinya, memberikan saran, mengarahkannya kepada yang lebih baik. Karena kalian walinya. Maka di sini barakallahu fikum, i'tibarul waliy ba'da wafati zauj. Saya ulangi, i'tibarul wali ba'da wafati zauj. Maka wali tadi berperan kembali setelah tidak ada suaminya. Kalau suaminya wafat misalnya. Inilah wanita. Wanita itu barang berharga yang bernilai sangat tinggi, harus selalu dijaga. Kalau ada suaminya, suaminya yang berkewajiban untuk menjaganya. Tetapi ketika tidak ada suaminya, kembali kepada penjaga yang pertama, yaitu orang tuanya, bapaknya. Tidak benar pendapat yang berkata bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Batil. Pendapat ini pendapat yang batil. Pendapat yang jelas-jelas salah, bertentangan dengan hadis yang am. La nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwali. Enggak ada nikah tanpa wali. Enggak ada nikah tanpa wali. Yang mana yang janda atau am? Nikah pokoknya. Yang namanya nikah harus dengan wali. Sehingga walaupun dia janda, tetap harus nikah dengan walinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Makanya kemarin ayat sebelumnya menyatakan, fala ta'duluhunna. Wahai para wali, la ta'duluhunna. Jangan halangi mereka untuk nikah. Di sini juga mengatakan, wahai para wali, biarkan mereka untuk menikahi siapa yang mereka cocok. Artinya tetap para wali yang diajak bicara. Dan ini dalil bahwa wali berlaku kembali. Ketika ada suaminya, maka kalah bapaknya. Tidak bisa ngatur apa-apa lagi. Kalau bapaknya punya pendapat, suaminya punya perintah, maka perintah suami yang harus ditaati. Ada saya kata lagi. Tetapi setelah suaminya wafat, kembali. Di bawah penjagaan walinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa annahu mukhatab bidzalik. Maka sesungguhnya wali itulah yang diajak bicara dalam ayat ini. Wajibun 'alai, dan itu kewajibannya. Ayat yang mana? Potongan terakhir. Fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak mengapa atas kalian kalau mereka mau melakukan ini dan itu dengan baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisaa' aw aknantum fi anfusikum. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Dan tidak mengapa atas kalian kalau kalian menawarkan min khitbatin nisa. Ini berkait dengan hukum iddah tadi. Kata Syekh Sa'adi, hada hukmul mu'taddah min wafah. Ini hukum seorang yang di masa iddah karena wafat, karena tinggal mati. Awil mubanah, atau yang sudah bain fil hayah. Khairuddin a'azakumullah, perhatikan dulu hukum iddah secara umum, nanti baru dikecualikan ini. Hukum iddah secara umum apa tadi? Menunggu, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinazar, tidak boleh ada perjanjian dengan si fulan, si ahlan, tidak boleh. Mengapa? Karena pada talak satu, talak dua, masih ada kemungkinan kembali. Masih ada kemungkinan kembali pada suaminya. Masih mungkin bisa rujuk. Maka pihak ketiga jangan ikut campur. Pihak ketiga jangan masuk di dalam konflik. Seringkali kalau sudah suami istri retak, sudah talak pertama, si wanita ini curhat. Sama siapa? sama laki-laki ganteng yang dia sukai. Berharap kalau-kalau dia dinikahi olehnya. Lah si laki-laki ini polos, sabar ya. Dinasehati, mudah-mudahan kau diberi dengan orang yang lebih baik. Enggak ada yang lebih baik dari kamu, kata dia. Mulai. Pacaran lewat telepon. Padahal suaminya masih akan rujuk besoknya. Besoknya ketika suami mau merujuk, istrinya berkacak pinggang. Enggak mau. Kenapa? Berharap laki-laki tadi akan menikahi. Lebih muda, lebih ganteng, lebih kaya, lebih ini, lebih... Ini ngerusak rumah tangga. Barakallahu fikum. Ini pihak orang ini, yang ketiga ini, yang katanya menasehati. Saya menasehati, kamu ngerusak. Ngerusak rumah tangga. Apalagi berjanji. Dan nanti kalau kamu cerai, saya tunggu jandamu. Ada ngerusak rumah tangga orang. Baik. Tidak boleh. Ini hukum iddah. Tidak boleh ada urusan ini... Pura-pura curhat, pura-pura ini untuk cari calon suami baru. Jangan, tidak boleh. Tunggu. Sampai masa iddahnya habis. Baru dikecualikan. Kalau meninggal suaminya, artinya tidak mungkin balik lagi. Maka Nabi pernah berkata, pada salah seorang wanita tersebut, kalau sudah selesai masa iddahmu, beritahu aku. Ini kan? Seperti ada penungguan perjanjian. Mau dijodohkan oleh Nabi. Dengan yang lebih baik. Baik. Demikian pula ada kejadian yang semirip dengan itu. Mengapa demikian? Ikhwan Ibn A'azakumullah. Karena kalau ditinggal mati, berarti tidak mungkin ada rujuk kembali. Masa mau rujuk sama mendiang? Ya sudah. Berarti dia otomatis mesti akan ima terus janda wa ima dinikahi oleh suami yang lain. Maka tidak mengapa untuk memberikan isyarat-isyarat. Tetap tidak boleh menikah di masa iddah. Tidak boleh. Apalagi masa berkabung. Tidak boleh. Tetapi isyarat boleh. Nanti kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu kami. Beritahu saya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan di sini oleh beliau, oleh Syekh Sa'di, khusus untuk wafah yang ditinggal mati, awil mubanah, atau yang sudah dicerai dengan talak bain. Itu pun tidak mungkin rujuk kembali. Fayuhram ala ghairi mubayinaha an yusarrih laha fil khutbah. Tetapi tetap tidak boleh terang-terangan. Tetap tidak boleh terang-terangan. Karena masih masa iddah. Tidak boleh terang-terangan, saya melamar kamu, tidak boleh. La yajuz an yusarrih laha, enggak boleh untuk sarih, untuk terang-terangan. Wa huwa al-murad biqaulihi, dan inilah yang dimaksud oleh Allah, walakin la tu'iduhunna sirra, tetapi jangan engkau berbisik-bisik secara rahasia, nanti saya akan nikahi engkau. Jangan, walaupun sembunyi-sembunyi, enggak boleh. Tetapi ta'rid boleh. Apa ta'rid? Isyarat. Maka Allah menyatakan, فَلَا جُنَهَ عَلَيْكُمْ فِيمَّا عَرَّبْتُمْ. Tidak mengapa bagi kalian, kalau عَرَّبْتُمْ, kalau hanya mengisyaratkan saja. أَمَّا تَعْرِيض فَقَدْ أَسْقَطَ تَعَالَ فِيهِ الْجُنَاهِ. Adapun ta'rid, Allah menggugurkan junah, artinya tidak mengapa. Tidak ada hukuman apa-apa. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. Apa perbedaan antara keduanya? Anna tasrih la yahtamil ghairu nikah. Bedanya ta'rid dengan khitbah yang tasrih. Berarti tasrih dengan ta'rid. Apa bedanya tasrih dengan ta'rid? Kalau ta'rid masih memiliki sekian kemungkinan. Tapi kalau tasrih sudah jelas apa yang dimaksud. Kata beliau, wal farqu bainahuma. Perbedaannya, anna tasrih la yahtamil ghairun nikah. Yang namanya tasrih, sarih, itu tidak ada kemungkinan kecuali nikah. Ya ini sudah tidak ada kemungkinan lain. Nanti kalau kamu sudah selesai masa iddahnya, beritahu saya akan nikahi kamu. Ya sudah, jelas sekali kalau itu. Itu sarih namanya. Itu namanya syariah. Atau dengan kalimat, nanti kalau sudah selesai masa idahnya, saya akan nikahi kamu. Saya akan berikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Walaupun belum khitbahnya, tapi ini sudah tasrih. Falihadha hurrim. Oleh karena itu diharamkan. Tasrih diharamkan. Tidak boleh. Karena masanya masih masa iddah. 4 bulan 10 hari. Khaufan min isti'jaliha. Kenapa diharamkan? Apa hikmahnya? Hikmahnya agar jangan terjadi isti'jal, keterburu-buruan. Akhirnya belum 4 bulan 10 hari sudah bilang, udah kok, udah lewat. Udah 4 bulan lebih. Karena sudah diiming-iming nikah. Wa kadbuhum fi qida'i iddatiha. Akhirnya dia akan berdusta bahwa iddahnya sudah habis. Padahal belum. Raghbatan fin nikah, karena ingin nikah. Fa fihi dalalatun ala man'i wasailil muharram. Maka di sini dalil tidak bolehnya pakai cara-cara apapun yang haram. Tapi cuma SMS. Tak boleh. Tapi cuma anu, cuma ini tidak bisa. Kalau tasrih tetap tidak boleh. Lewat telepon, lewat SMS, lewat ini, lewat itu tidak boleh. Wa qada lahki zawjiha al-awwal bi'adami mu'adatiha li ghairi muddati iddatiha. Dan juga menghalangi segala wasilah-wasilah yang haram. Wa qada'illah ki zawjiha al-awwal. Dan mengqada'lah ki zawjiha al-awwal. Haknya zawjiha yang pertama. Bi'adabi mu'adatiha li ghairihi muddata iddatiha. Qan ibn a'azakullah. Mengapa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menunggu 4 bulan 10 hari? Dan mengapa ada masa ihdad untuk menunaikan hak suami yang wafat? Ya, ini masih hak suaminya. Tetapi kalau di masa itu sudah chattingan sama calon suami baru, berarti hak suami yang pertama tidak ditunaikan. Sudah berpikir yang lain. Ini barakallahu fikum yang dikatakan haram. Karena dia tidak memberikan apa yang semestinya untuk suami yang pertama. Wa amma ta'rid, itu kalau tasrih. Adapun ta'rid, wa huwa alladhi yahtamil nikah wa ghairihi, yaitu ucapan yang memberikan kemungkinan nikah dan kemungkinan lain. Ini namanya isyarat. Walaupun mungkin sang wanita menduga, jangan-jangan saya mau dilamar. Tetapi tidak ada kemungkinan yang pasti, tidak ada. Karena kalimatnya, kalau kamu sudah selesai masa idahnya, beritahu aku. Titik. Mungkin diberitahu karena mau dikasih jodoh yang cocok, atau dikasih tahu karena saya akan nikahi kamu, atau mungkin akan ada sesuatu ilmu yang diajarkan padanya setelah selesai masa idahnya. Wallahu a'lam. Masih ada ihtimalat. Masih ada ihtimalat. Kalau masih ada ihtimalat, maka ini yang disebut dengan ta'rid. Kalau yang hanya nikah saja, kemungkinannya tidak ada kemungkinan lain, itu tasrih. Tasrih tidak boleh. Ta'rid boleh. Fahuwa jaiz. Jaiz untuk siapa? Jangan salah. Hah? Untuk siapa? Boleh. Untuk wanita yang sudah ditalak bain atau ditinggal mati oleh suaminya. Ada pun yang masih talak satu, talak dua, jangan diganggu, jangan dihubungi, jangan dikasih isyarat. La tasrih wa la ta'rif. Enggak boleh tasrih, enggak boleh ta'rif, enggak boleh semua. Jangan merusak rumah tangga orang. Barangkali mereka akan rujuk kembali. Tetapi ketika dihubungi dengan ta'rif atau dengan tasrih apalagi, istri yang tadinya khawatir dicerai jadi berani. ceraikan saya sekarang juga. Sudah terbayang. Suami yang barunya besok. Sudah SMS saya kemarin. Ini na'udzubillah. Haram. Sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Assalatu fikul afiyah. Assalatu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Sakuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.